تمرين خامس عشر، اقرأ يا أخوانا. أبا لقمان. Di grup WA dah tak kira. Enggak ada yang ceritakan. Ayah ikul. Nah. Ayah ikuli an ada kula. An ada kula. An ada kula fil intihani. Nakulu takol tuhu. Bigoi ripi. Tidakkan matkulu makanan. Nahu takol tuhu baida. An takol tuhu masjidah. Takol tuhu suk. Takol tuhu gorbada. Tapi tangzili pada kala jana tahu. Okay. Mana kulu dapat tuhihi ida lam yakunil matkulu makanan. Nahu dapat tuh fil islami. Dapat tuh fil imtihani. Tapi tangzili waraitun nasa yada kulu nabi tinil layak wajah. Wakati tamala. Wakati tamahan. Amrani fi qawli ta'ala wadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Nah, ini masalah dakhala. Nah, diberi imbuhan fi atau tidak. Nah, qala di dalam khiwar, di dalam daras, ayahikuli an adakhula fil imtihan. Apakah saya berhak untuk masuk ke ujian, ke dalam ujian? Nakul dakhaltuhu bi ghairi fi idza kana madkhulu makanan. Kita katakan dakhaltuhu tanpa fi jika yang dimasuki itu tempat. Paham ya? Dakhaltu al-baita. Al-baita sebagai apa ya, Pak Sofia? Maaf, ulbi. Apa Azam? Dakhalta. Dakhaltul baita. Baitanya itu. Mahful B. Aba Isa. Dakhaltul baita. Al baita. Al baita. Mahful. Mutlak. Mahful mutlak. Indak ya Hana? Dorob. Indak. Aba Ishaq mansubun bi isqatil khafid. Kenapa? Karena dakhala fi'il lazim. Tidak butuh objek. Ya. Kalau ada khala memasukkan baru. Ya. Membuat menjadi mutaaddi. Baik. Dakhaltul baita tanpa fi ya, bukan dakhaltu fil bait. Dakhaltul masjida, dakhaltu suqa, dakhaltu ghurfata. Fi tanzili di dalam Al-Qur'an disebutkan wa dakhala jannatahu tanpa fi, masuk ke kebunnya. Ya, dan dia masuk ke kebunnya. Wa naqul kita katakan dakhaltu fihi idza lam yakunil madkhulu makanan, jika yang dimasuki bukan tempat. Contohnya dakhaltu fil Islam, aku telah masuk Islam. Ya. Bukan dakhaltul Islama, tapi dakhaltu fil Islam, masuk ke dalam Islam. Dakhaltu fil imtihan. Nah, imtihan Islam itu bukan tempat. Beda dengan al-bait, al-masjid. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk ke dalam Islam, agama Allah berbondong-bondong, dalam keadaan berbondong-bondong. Nah, syaitnya fi dinillah. Wa qad ijtama'al amrani fi qawli ta'ala fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dan sungguh telah terkumpul dua perkara ini. Yang dimaksud dua perkara ini apa ya, Khana Abu Nabila? Yang pakai fi dan tanpa fi. Nah, yang pakai fi dan tanpa fi. Kapan tadi kalau pakai tanpa fi? Tanpa fi kapan? Tanpa fi ketika yang lebih jelas, yang yang dimasuki al-madkhul, yang dimasuki tempat. Kalau dengan fi yang bukan tempat. Nah. Di dalam firman Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Ibadi bukan sesuatu yang madkhul, suatu tempat. Wa dkhuli jannati, dan masuklah kalian, dan masuk afan. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah engkau. Siapa ini? Engkau siapa ini afan? Aba Blabbas. Yang dimaksud engkau ini siapa? Rasulullah. Perempuan. Pakai iya. Ya mukhatabah ini. Indah ya afan. Istrinya Romli. Masya Allah. Ya, baik, pindah ke mana? Nafsun mutmainnah. Ya ayatuan nafsul mutmainnah. Nah, bukan istrinya siapa? Jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah. Nah, udkhuli fi jannati, udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba. Misalnya di sini pakai fi, kenapa? Karena ghairu makan. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam jannahku. Baik, as-sadis asyar. Nggak ya, Pak Sofi ya? Siyagi mubalaghat ismil fa'ili. Mudah-mudah kira semua ibu. Terus. Siyagi ha'idun fa'il fa'ilun. Namu ma'filun. Nah, At-Tawwab, yang maha menerima taubat, yang banyak memberikan taubat kepada hamba-hambanya. Alladzi yatubu 'ala 'ibadi katsiran. Nah, wa huwa 'ala wasmi fa'al. Ini banyak ya di dalam nama-nama Allah. Ghafur, Fa'ul, Rahim. Wa huwa min siyagi mubalaghat ismil fa'il, ini adalah termasuk bentuk mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah itu penyangatan ya. Bentuk penyangatan isim fa'il, menyatakan banyak, lebih gitu. Disebutkan kalau dalam bahasa Arabnya, mubalaghah ismil fa'il huwa hiya alfadun tadullu ala ma yadullu ala ismul fa'il bi ziyadah. Lafat-lafat yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh isim fa'il dengan lebih. Bukan sekedar misalkan dharib, orang yang memukul. Sehingga mubalaghahnya apa? Dharab, banyak memukul. Nah, paham ya? Ini penggunaan sighah mubalaghah. Wazan-wazannya semuanya sima'iyah. Sima'iyah. Artinya apa? Terima jadi, mengikut dari Arab. Nah. Dihafalkan dan tidak bisa dikiaskan. Baik, yang pertama, kalau kita mau dihitung tadi, yang pertama fa'al ya. Tawab. Contoh yang lainnya, untuk fa'al ini apa? Apa Azam? Fa'al, tawwab, wazannya fa'al. berarti ghafur fa'al kok ghafur ghaffar. Apa lagi Mbak Isa? Wahhab. Apa lagi? Qahhar. Terus apa? Ghafur fa'al sawab. Jabbar. Yang kedua fa'il. Contohnya rahim. Apa artinya rahim? Yang sangat penyayang, yang maha penyayang kalau mau. Contoh yang lain, fa'il. Sami'. Nah. Apa lagi? Hadir. Apa itu? Basir. Fa'il ya kanaba Nabila, bukan fa'il. Fa'il yang kedua itu Sami'un basirun rahimun. Yang ketiga fa'ul. Contohnya ghafur. Ya. Contoh yang lain apa? Sabur. Apa sabur? Sabar. Yang sangat penyabar. Mubalaghah. Yang keempat fa'il. Contohnya hadir. Yang sangat berhati-hati. Yang kelima mif'al. Contohnya mi'ta. Yang suka memberi, yang banyak memberi. Yang keenam, kalau mau ditambahkan, fi'il. Fi'ilun. Nanti juga ada di kitab tasrif ya, di akhir-akhir. Fi'il, contohnya apa ya, Fana Abdillah? Kalau di kitab tasrif di halaman 164. Sebutkan di sini ada 11 wazan. Yang pertama fa'al. Tasrifannya nanti ada 6 ya, mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar, mufrad muannas, jamak muannas, musanna muannas, jamak muannas. Yang kedua mif'al. Hamsilahnya tadi banyak di situ juga. Yang ketiga fi'il. Siddiq. Sikir. Sikir ya. Yang kita tambahkan tadi berarti yang 6 di sini. Fi'il. Contohnya siddiq yang banyak benar, yang jujur. Sikir yang banyak mabuk. Yang keempat mif'il. Miskin. Yang banyak keperluan, orang miskin. Mi'tir, yang banyak pakai minyak wangi. Yang kelima fa'il tadi, farih, yang banyak gembira. Syarih, yang banyak suka makan dan seterusnya. Hadir, yang banyak hati-hati. Yang keenam fa'il, contohnya rahim, adim, sami, basir, fa'ul. Yang kedelapan fu'alah, humazah. Apa artinya humazah? Wailul likulli humazatin lumazah. Yang banyak mencela. Fa'ilah, rawiyah. Yang banyak meriwayatkan. Fa'ul, yang namanya faru. Yang banyak membedakan. Fa'al. Fu'al apa itu? Yang ke-11 itu tak salah itu ya harokatnya. Yang ke-11 itu fu'al. Kubbar. Yang sangat besar. Nah, itu contoh-contoh sighah mubalaghah. ismil fa'il. Sub, طيب kita lanjutkan. Sub sighata fa'al min hadhil af'al. Bentuklah sighah fa'al dari fi'il-fi'il ini. Indak ya kana. Apa isa razaqa? Razaqa razzaqun. Artinya yang sangat memberi rezeki. Nah, yang banyak. Artinya di sini kalau untuk nama nama yang maha memberi rezeki. Terus wahaba. Artinya banyak memberi. Memberi. Alam alim. Alam artinya yang sangat berilmu. Nah. Terkadang untuk sikap mubalaghah ini diberi tak untuk penguatan. Allamah ya. Allam jadi apa? Allamah. Atau sigho yang lainnya juga bisa. Sami. Sama'un. Artinya yang mendengar. Nah, tapi enggak ada ya nama Allah sama. Sami. Yang banyak mendengar gitu. Akalun. Artinya banyak makan. Abasa. Masin. Artinya bermuka masam. Iya. Yeah. Hanya muka masam, abas. Abas pakai hamzah, wa'in. Abas, ibnu Abbas. Nama ibnu Abbas. Pakai hamzah apa? Ya itu, fa'al, abas. Iya. Nakra razaqa razzaqun. Razaqa razzaqun. Wahaba wahhabun. Wahaba wahhabun. Alima allamun. Alima allamun. Sami'a sama'un. Sami'a sama'un. Akala akkalun. Akala akkalun. Abasa abbasun. Abasa abbasun. Sok si kata fa'il min hadil af'al. Indah ya kana. Fa'il. Sami'a. Sami'un. Qadarah. Qadir. Terus. Halimun. Halimun. Terus. Basara. Basirun. Sami'a. Sami'un. Sami'a. Sami'un. Qadarah. Qadirun. Qadarah. Qadirun. Alima. Alimun. Alima alimun. Basara basirun. Basara basirun. Suksi gota fa'ul min hadil af'al. Ghafara. Ghafara. Ghafurun. Terus. Syakara. Syakurun. Nah. Sobara. Sobarun. Abasa. Abusun. Terus. Tadala. Akulun. Antum terus yang banyak makan. Pas Abu Nabila akal, akul. Ghafara ghafurun. Ghafara ghafurun. Syakara syakurun. Syakara syakurun. Sabara saburun. Sabara saburun. Abasa abusun. Abasa abusun. Akala akulun. Akala akul. Nah, untuk nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya semuanya memiliki makna mubalaghah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan sorok. Indah ya kan Abah Abul Abbas. Jelaskan ilalnya Mauliyun. Lasta teh, wah kemarin dari Sarah sama Akhuna Abu Nabila. Gak lihat tuh, gak sempat. Dibantu Abu Abdillah Mauliyun. Halaman 58 masih di Iqlal. Ketemu belum? Sudah? Dai, Mauliyun. Jelaskan yang lain. Nah. Terus kulibatul wawu ya an ganti wawu dengan ya karena berkumpul antara wawu dan ya pada satu kalimat menjadi pada satu kalimat yang awalnya disukun maka menjadi mau luyun. Terus kemudian di hukum ya maka jadilah mau luyun. Kemudian di kasro mim dari munasan. Mana mimnya? Di kasro mau lam. Lam. Dari munasan. Nah. Katanya mau liyun. Baik. Sekarang kita lanjutkan li ila akhiri misluki. Fil amr ya, li. Kalau manggil Li, manggil Ali itu, perintah itu. Perintahlah, kuasailah. Jelaskan. Ya kanaba Luqman. Gampang ambil, ini kan fi'il amr, ambil dari fi'il apa? Mudorek mukhatab yaitu mudorek mukhatab tali kemudian dibuang kemudoraannya kemudian jadilah li kemudian dibuang dijazm dengan membuang huruf ilah jadilah li yang sisanya membuang nun kecuali yang terakhir li lia lu li lia li nah ini mudah ya. La tali, indah ya Bapak Sofi ya? La tali. La tali. Tali. Dijazm. La nahiyah kan fungsinya menjazmkan. Dijazm dengan membuang huruf ilah yaitu ya jadilah la tali. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza wa barakallahu fiik.